melanjutkan dengan bab berikutnya. Bab taghlid tahrimir riba. Bab taghlid artinya penekanan tentang haramnya riba, besarnya dosa melakukan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba. Wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Mereka orang-orang yang memakan riba tidaklah bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang dipukul oleh syaitan, minal mas, dilontarkan oleh syaitan, diberikan oleh syaitan kepadanya dari penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba, sama saja. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang datang kepadanya suatu nasihat dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka untuknya apa yang telah lalu, dan urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. وَمَنْ عَادَ, dan siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, maka mereka itu para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Yamhaqullahu riba, Allah azza wa jal menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat, dan mengembangkan sadaqah. Ila qawli ta'ala, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat-ayat ini menerangkan kepada kita tentang haramnya riba. Bahkan seperti kata Nawawi, taghlid, penekanan besarnya pengharaman riba. Bukan sekedar haram sebagaimana hal-hal yang lain yang dihukumi haram, tapi ini punya tingkatan keharaman yang lebih daripada itu. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Oleh karenanya riba diharamkan dalam syariat, baik dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Riba seperti diterangkan oleh ulama mencakup beberapa macam riba. Ada yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah seseorang meminjamkan suatu pinjaman uang, kemudian sampai batas waktu tertentu, dan ketika pada batas waktu tertentu belum dilunasi, maka dia akan minta tambahan sekian persen Inilah riba jahiliyah. Kalau dilunasi, maka selesai urusan. Kalau belum, maka utangnya berkembang. Ini riba jahiliyah. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Wa riba al-jahiliyah mawdhu'un tahta qadami." Dan riba jahiliyah mawdhu'un tahta qadami, terletak di bawah kakiku, kuinjak. Riba jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan riba jahiliyah dan menghinakannya dalam salah satu pidato beliau, sehingga yang selama ini ada berbagai kasus riba, utang piutang yang mengandung riba, semuanya riba dihancurkan, dihilangkan, dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjian. Maka riba-riba tersebut diinjak-injak oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan artinya dibatalkan, diharamkan, dan dihinakan, tidak boleh dilanjutkan. Nah, riba jahiliyah yang seperti ini ternyata justru di masa ini banyak. Yang mestinya itu ada di zaman jahiliyah, kemudian datangnya Islam menghapusnya, tapi justru dengan berjalannya waktu berkembang lagi dan tetap ada, tetap berkembang dan tetap dijalankan oleh perorangan maupun lembaga-lembaga riba. Nah, ini yang disebut dengan riba jahiliyah. Di sana ada juga bentuk riba yang lain, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadl adalah suatu tukar-menukar pada barang-barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, emas, perak, ya, gandum, kurma, garam. Ini perkara-perkara, benda-benda yang masuk padanya hukum-hukum riba. Benda-benda tersebut punya ketentuan khusus dalam syariat ketika terjadi transaksi padanya, baik tukar-menukar antara sesama benda tersebut atau dengan yang lainnya. Riba fadl gambarannya adalah misalnya terjadi tukar-menukar antara benda-benda tersebut yang sejenis, kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, maka tidak boleh ada perbedaan timbangan. Kalau sampai terjadi perbedaan timbangan, maka inilah yang disebut dengan riba al-fadl. Walaupun kualitasnya berbeda, kurma berkualitas dengan kurma yang kurang berkualitas, jenis kurma tertentu bernilai lebih mahal daripada kurma yang lain. Walaupun seperti itu, ketika terjadi tukar menukar antara keduanya, maka harus dengan timbangan yang sama. Kalau dia ingin menghindari itu, maka juallah dengan uang. Kalau dia punya kurma yang bernilai tinggi, ingin membeli kurma yang bernilai lebih rendah, dan dia ingin menghindari riba tersebut, juallah kurma yang bernilai tinggi, kemudian setelah itu baru dia beli kurma yang kualitasnya lebih rendah. Begitu pula emas. Satu macam emas mungkin punya nilai yang lebih dibanding emas yang lain. Emas yang di daerah tertentu, berasal dari daerah tertentu, lebih bernilai, lebih mahal dibanding emas yang berasal dari daerah yang lain. Ketika terjadi penukaran, wajib disamakan timbangannya, walaupun nilainya berbeda. Kalau dia ingin membeli emas yang lebih murah, maka juallah emas yang lebih berkualitas. Setelah itu baru dia beli emas yang harganya lebih murah. Itulah solusinya. Kalau tidak, sehingga terjadi penukaran emas, dengan timbangan yang berbeda, maka ini riba al-fadl. Kemudian riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah juga berlaku pada benda-benda tadi. Emas, perak, kurma, gandum, dan garam. Ketika terjadi penukaran antara benda yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka tidak boleh tunda, harus diberikan ketika itu juga. Kata Rasulullah SAW, yadan biyadin wa mislan bimislin, ha'an wa ha', yadan biyadin, yakni kontan ketika itu. Tidak boleh mengatakan, ini emas yang saya bawa, punya kamu, nanti juga tidak apa-apa. Nah, dalam syariat tidak boleh. Harus yadan biyadin. Kalau sampai dia menunda salah satunya, maka terjadi riba an-nasi'ah. Ya, an-nasi'ah artinya tunda. Kalau dia menunda salah satunya, maka terjadi riba an-nasi'ah. Begitu pula perak dengan perak. Wajib yadan biyadin dan mithlan bimithlin. Ya, kontan dan satu timbangan. Kalau salah satunya tidak kontan, maka terjadi riba an-nasi'ah. Nah, itulah beberapa gambaran singkat tentang riba. Disebutkan dalam ayat-ayat tadi ancaman bagi mereka yang melakukan riba. Memakan dari hasil riba. Dan riba yang memakannya maupun yang memberinya, keduanya adalah telah melakukan dosa besar. Bukan hanya riba berlaku, haramnya riba berlaku pada mereka yang memakan saja. Karena dia meminjami suatu pinjaman, kemudian dia mendapat bunga dari pinjaman tersebut, maka dialah yang terancam. Betul, dia terancam. Tapi bukan hanya dia, bahkan yang memberikan riba juga mendapatkan laknat. Seorang yang berhutang kemudian membayar utangnya dengan dilebihkan demi membayar bunga atau riba, maka ini juga mendapat laknat. Walaupun dia bukan pihak yang memakan, tapi dia pihak yang memberi makan. Sedang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan, La'anallah, Allah melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilah, dan yang memberi makan riba. Pemakan riba adalah mereka yang meminjami kemudian mengambil bunga dari hasil peminjaman kepada orang lain piutangnya. Mukil adalah orang yang berutang kemudian memberi pelunasan dengan dilebihkan. Ini mukil, dia pemberi makan. Semuanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Di sini dalam ayat Allah Azza wa Jal menggambarkan seperti apakah kelak orang yang memakan riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, setan yakni memukulkan kepada dia penyakit gila sehingga dia terkena penyakit gila, dia berdiri tidak tegak, ya sempoyongan. Ini sebagai ancaman dari Allah Azza wa Jal bagi mereka para pemakan riba itu. Ulama rahimahumullah memberikan beberapa atau paling tidaknya dua penafsiran. Penafsiran yang pertama bahwa memang kondisinya kelak di hari kiamat akan semacam itu. Ia tidak bangun dari kuburnya kecuali dalam kondisi tidak tegak, sempoyongan, seperti orang gila. Yang kedua, bahwa ini juga berlaku di dunia. Tafsiran yang kedua, ini berlaku di dunia yang maknanya bahwa dia tidak melakukan suatu perbuatan kecuali ibarat orang yang terkena penyakit gila, yakni enggak peduli. Ya. Berbuat seenaknya, berbuat semaunya. Tidak lurus dalam berbuat sesuai aturan syariat, tapi berbuat sekehendaknya, semaunya, seperti orang gila. Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan mungkin dua makna itu berlaku kedua-duanya, dan kenyataannya memang seperti itu. Kalau kita melihat bahwa para pelaku riba ini, orang-orang yang memakan harta riba, orang-orang yang menjadi lintah darat, biasanya orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak punya belas kasih, orang-orang yang berbuat semaunya sendiri, yang penting untung, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya, nah ini kalau diperhatikan ibarat perbuatannya orang gila, tidak peduli, memikirkan kemauan dan nafsunya sendiri. Dan di hari kiamat na'udzubillah diancam dengan kondisi seperti yang tadi disebutkan, bangkitnya pun di hari kiamat seperti orang gila. Bahkan sebagian para pelaku riba seperti ini, pemakan harta riba seperti ini, sejak di dunia sudah kena penyakit gila. Ya, diketahui sebagian orang entah ini karena sebab tertentu atau karena sebab ini. Yang jelas didapati ada orang-orang yang mereka melakukan praktek-praktek riba dan ternyata akalnya tidak waras. Ya, terkadang sehat, terkadang gila. Bahkan bukan hanya dirinya, termasuk sebagian keluarganya. Na'udzubillah, bisa jadi Allah Azza wa Jalla menghukum jadi dunia hukuman tersebut dengan hukuman tersebut. Wallahu a'lam, kita enggak tahu secara pasti, tapi kita melihat hal-hal seperti itu. Nas'alullah salamah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. disebutkan dalam ayat ini, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Sama saja antara jual beli dengan riba. Dan ini syubhat-syubhat yang juga terkadang muncul di masa-masa kita. Dianggap jual beli dan riba sama saja. Jual beli adalah orang menjual barang. Kalau riba, dia juga menjual, cuma dia menjual jasa. Jasa yang dimaksud jasa apa? Jasa peminjaman. Dia meminjamkan uang, ya, maka dia jual jasanya. Sehingga dia minta ketika dikembalikan uangnya plus, ya, uang jasa tersebut. Nah, akhibati fillah rahimakumullah, ini syubhat, ya. Dalam Islam, seorang yang meminjamkan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari peminjamannya. Dalam Islam, seorang yang meminjamkan, dia betul-betul harus karena Allah Azza wa Jal, artinya tidak mengharap sesuatu dari manusia, tapi mengharap, kalau dia mengharap balasan dari Allah Azza wa Jal. Kalau dia mencari keuntungan dunia, sudah ada caranya yang diatur syariat. Mencari keuntungan duniawi bisa dengan berjual beli. Mencari keuntungan duniawi bisa dengan sewa menyewa. Kalau dia ingin dari peminjamannya mendapat untung, jangan dia pinjamkan, tapi dia sewakan. Ya. Tapi kalau dia meminjamkan, ya, dalam bentuk uang dia pinjamkan, maka sudah itu hanya pinjam meminjam yang diharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jal, tidak boleh dia mengharapkan sesuatu dari balasan-balasan duniawi. Makanya dalam kaidah yang disepakati oleh ulama, kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Tiap peminjaman yang menyeret kepada suatu manfaat yang diperoleh oleh yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Sampai pun sebatas hadiah. Selama ini enggak pernah memberi hadiah, tapi karena saya meminjami dia, sekarang memberi hadiah. Membelikan buah, kemudian diberikan, ada makanan diberikan, selama dia masih meminjamkan uangnya, maka makanan ini juga termasuk riba. Ya, kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Semua peminjaman yang menyeret kepada munculnya suatu manfaat yang diperoleh darinya bagi yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Sekali lagi, dalam syariat, seorang yang meminjamkan uangnya, maka carilah pahala dari Allah Azza wa Jal. Ya. Disebutkan oleh para ulama, bab pinjam meminjam ini bukan mabniyun ala bukan terbangun di atas cari keuntungan, tapi mabniyun ala rifaq, terbangun di atas yakni kelembutan dan kebaikan. Makanya dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang meminjamkan dua kali seperti yang memberi sekali. Nah, cukup bagi dia pahala itu, dan itu besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Meminjamkan dua kali sama dengan memberi satu kali. Berarti meminjamkan sekali seperti setengahnya memberi. Nah, sehingga dalam Islam berbeda antara baik dan riba. Al-baik ada aturannya dan itu dibolehkan. Makanya Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. tidak sama antara jual beli dan riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantafa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang kemudian mendapat mau'izah, nasihat dari Rabbnya, kemudian dia berakhir di situ dalam perbuatan ribanya, menghentikan, falahu ma salaf, maka yang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, istighfar kepada Allah Azza wa Jal, wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jal, yang sudah selesai, yang sudah lewat. Tapi yang masih ada, maka tinggalkan ribanya. Kalau dia menghutangi, ambil pokoknya saja, jangan diambil ribanya, jangan diambil bunganya. Ya, itu yang dimaksud. Dia boleh mengambil pokoknya atau uang yang dia pinjamkan, sementara bunganya atau ribanya tidak boleh dia ambil. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa yang kembali, siapa yang berbuat lagi riba setelah diberitahu, setelah dinasihati, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itu para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik, ini ancaman yang sangat berat bagi para pelaku riba dan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatannya. Di dunia mungkin mereka senang, di dunia mereka meraup keuntungan tanpa banyak berusaha. Tapi di akhirat akan mendapat kesengsaraan, siksa yang sangat pedih dari Allah Azza wa Jalla, menjadi penghuni neraka yang lama di dalamnya kalau tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah Azza wa Jalla mengembangkan riba, wa yurbis shadaqat, dan yamhaqullahu ar-riba, Allah Azza wa Jalla menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat, dan mengembangkan sedekah-sedekah. Yamhaqullahu ar-riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbis shadaqat. Riba di akhirat jelas kehancurannya. Di dunia terkadang Allah juga menghancurkan semasa masih di dunia. Ya. Dan bagi mereka yang mengambil modal dari bank, mengambil modal dari rentenir, maka dia betul-betul akan merasakan ini kebenaran firman Allah Azza wa Jal. Ternyata sejak di dunia sudah dihancur-hancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betapa banyaknya orang yang kemudian menyesal dan baru tahu ternyata begitu mengerikan jeratan-jeratan riba tersebut. Ya. Mungkin di awalnya rayuan para sales-sales riba itu begitu menarik. Ya, janjinya ini, janjinya itu. Ya, caranya begini dan begitu menarik. Sehingga tidak banyak orang kemudian mengambil modal usaha dari lembaga-lembaga ribawi. Tapi berjalan sekian waktu, ternyata betul-betul menjerat. Ya. Sehingga nampak di pandangan orang, seringkali terjadi orang begitu kaya raya, usahanya begitu banyak. Mungkin disangka oleh yang lain begitu nikmat kehidupannya. Barangkali sempat ada yang mengucapkan seperti yang diucapkan kaumnya Qarun terhadap Qarun. Ya, duhai seandainya aku punya seperti yang dipunyai Qarun. Orang pun melihat para pengusaha itu bisa mengucapkan semacam itu. Seandainya aku punya seperti yang dia punya. Ya, usaha yang begitu besar. Tapi ternyata utangnya di bank-bank, di lembaga-lembaga ribawi, lebih besar dari apa yang terlihat itu. Ya. Nampaknya dia bahagia, ternyata dia susah. Selalu memikirkan riba yang dia tanggung. Dari waktu ke waktu ditagih, dari waktu ke waktu dikejar, ya, sehingga begitu menyedihkan. Nah, terbukti, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Allah Azza wa Jal menghancurkan. Dan termasuk lembaga-lembaga ribawi itu juga terkadang Allah Azza wa Jal hancurkan semasa di dunia. Kalaupun tidak di dunia, maka di akhirat, maka jelas ya kehancuran bagi mereka. Nah, riba betul-betul menghancurkan ekonomi masyarakat. Walaupun nampaknya maju, tapi sesungguhnya hancur. Wa yurbis sadaqat, sementara Allah Azza wa Jal mengembangkan sadaqah. Ya. Sadaqah yang tampak di kasat mata harta seseorang berkurang karenanya, tapi justru berkembang. Di sisi Allah Azza wa Jal tersimpan dan Allah kembangkan. Akan dia dapatkan panen sedekahnya di akhirat kelak. Bahkan di dunia juga terkadang dirasakan keberkahan hartanya dengan sedekah-sedekah yang dia berikan. Demikian beberapa ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan terhadap bahayanya riba. Ayat-ayat pada surat Al-Baqarah ini, beberapa ayat menyangkut hal itu sampai pada firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Yang dulu-dulu semoga Allah maafkan, sudah lewat, sudah selesai urusannya. Tapi ma baqiya, apa yang tersisa, yang masih ada di hadapan kalian, dharu, tinggalkan semuanya itu. Ya, tinggalkan semuanya. Nah, ini sebagian ayat. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberikan ancaman-ancaman berat, maka kita akan dapati betapa mengerikannya perbuatan riba ini. An-Nawawi rahimahullah mengatakan di sini, wa amal hadis fi sahih fa hiya masyhurah. Adapun hadis-hadis di dalam kitab sahih, maka sangat masyhur tentang riba ini. Banyak hadis-hadis. Wa minha, di antaranya hadis Abu Hurairah as-sabiq yang tadi disebutkan pada bab sebelumnya, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satu di antara 7 pembinasa penghancur adalah apa? Aklur riba, makan riba. Nah, dan insyaallah nanti juga akan disebutkan sebagiannya oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari riba, menyelamatkan kita dari riba dan dari murka Allah Azza wa Jal, sebagaimana kita berharap dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menyelamatkan kaum muslimin dari riba dan bahaya-bahayanya. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.